Kan ambisiku menepiskan hilafku pada dari surgaku. Bila kita bersama, kita kan bahagia. Kan ku dendangkanlah itu hanya untukmu. Love.